Aduh Nyai, dengarkanlah, cintaku tulus dan suci sama Nyai. Nyai Besek. Adela. Mas Udin. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kan Nyai tak akan pernah berubah. Sampai tua cintaku suci dan Nyai. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, bila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku tak akan musnah. Adela. MP Production. Oh iya, Arneta. Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Nyawa demi Nyai, cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi. Bila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku takkan musnah. Cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai.